Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masih dalam pembahasan Ar-Raka'iz Al-Ashr. 10 perkara pokok untuk meraih ilmu dalam pembahasan poin yang kelima tentang az-zaka, kecerdasan, tentang kecerdasan yang bersifat jibillah, perkara yang sudah ditabiatkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yang muktasab, yang diusahakan dan diupayakan. Nah, kita tambahkan hal yang menunjukkan pentingnya az-zaka, kecerdasan, dari apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kecerdasan ini sangat membantu, sangat besar perannya di dalam menghafal, demikian pula memahami ilmu agama ini. Dari nukilan yang disebutkan oleh para ulama kita. Baik. Ada satu bait syair atau misal itu, ada dua bait di sini yang menunjukkan pentingnya bagi kita untuk menghafal. Di mana hafal ini tentunya terkait dengan zakat tersebut, kecerdasan. Kata sang penyair, alaika bil hifzi duna jam'il dunal jam'i fi kutubin. Alaika bil hifzi, hendaklah engkau menghafal. Dunal jam'i fi kutubin. Bukan semata-mata mengumpulkan kitab. Alaika bil hifzi dunal jam'i fi kutubin. Fa inna lil kutubi afatin tufarriquha. Fa inna lil kutubi, karena sesungguhnya ya bagi kitab-kitab tersebut ada afat, ada perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang akan merusak, mencacatinya, tufarriquha, yang akan mencerai-beraikan kitab itu. Nah, harus menghafal ilmu, hafal ayat, hafal hadis, matan-matan, bukan semata-mata banyak-banyakan kitab, ya, banyak-banyakan buku. Taib, al-ma'u yughriquha wan-naru tuhriquha. Al-ma'u yughriquha, air itu bisa menenggelamkan kitab-kitab itu. Jadinya kitabnya rusak. Ya. Hanyut. Al-ma'u yughriquha wan-naru tuhriquha, dan api menghanguskannya, membakar kitab-kitab itu. Wal-fa'ru yakhruquha wal-lissu yasriquha. Wal-fa'ru, tikus akan menggerogotinya. Semisal dengan tikus ya kutu buku, membuat buku tersebut bolong, lubang. Wal fa'ru yakhruquha, tikus itu akan merusak kitab tersebut. Wal lisu yasriquha, pencuri akan mengambilnya, mencurinya. Nah, ini mendorong bagi kita semuanya untuk menghafal ilmu, menghafal ayat, menghafal hadis, yang mana hafalan tersebut ya kembali kepada az-zaka tadi, kecerdasan itu. Kecerdasan yang sifatnya jibillah, satu tabiat yang Allah tabiatkan padanya. Yang kedua, muktasab, adanya usaha dan upaya. Demikian juga, ya, sebagai contoh, apa yang terjadi pada para ulama terdahulu. Karena mereka memiliki hafalan yang kuat, kecerdasan yang kuat. Seperti Abu Amr Ibnul Ala. Abu Amr Ibnul Ala yang meninggal pada tahun 154 Hijriah. Kata beliau, kanat, atau dinukilkan tentang beliau, kanat kutubuhu mil'a baitin fahtarongkoh. Dahulu, ya, kanat kutubuhu, dahulu kitab-kitabnya mil'a baitin, itu sepenuh rumah, bukan satu rak, dua rak, sak rumah. Kitabnya satu rumah, fahtarongkoh, ternyata rumahnya kebakaran. Terbakar, habis. Fakana jami'u ma yu'khadhu minhu, sehingga fakana jami'u ma yu'khadhu minhu, sehingga ilmu, semua ilmu yang diambil dari beliau, murid-muridnya mengambil ilmu dari beliau, Abu Amr ibn al-Ala, ila akhir umurih, hingga akhir umur beliau, min hifzihi, dari hafalannya. Nah, dari hafalannya. Baik. Dan nukilan-nukilan dari para ulama yang lainnya, seperti Ibnu Abi Asim, ya. Qila, dikatakan, zahabat kutubuhu bil Basrah, kitabnya hilang ketika di Basrah. Kitab-kitabnya hilang, hangus, sirna. Fi fitnati az-zinz, pada fitnah az-zinz, habis kitabnya. Fa'ada min hifzihi, maka beliau pun mengembalikan, yani ilmunya dari hafalan beliau, khamsina alfa hadithin. Fa'ada min hifzihi, beliau mengembalikan dari hafalannya, khamsina alfa hadithin, 50,000 hadis. 50,000 hadis. Nah, barakallahu fikum. Juga yang lainnya seperti Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi, Abu Ahmad Muhammad ibn Abdullah Az-Zubairi, yang meninggal pada tahun 202. Beliau mengatakan, la ubali, saya tidak peduli. La ubali, saya tidak peduli. An yus raqa minni kitabu Sufyana. Saya enggak peduli. Ya, kitabnya Sufyan yang saya punya itu dicuri. Terserah siapa mau nyuri siapa. Saya tidak peduli. Anni ahfadhuhu kullah. Sesungguhnya aku menghafal kitab itu semuanya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya para ulama kita, umat terdahulu, menunjukkan memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki perhatian dalam hafalan, menghafal ilmu tersebut. Juga yang menunjukkan keajaiban-keajaiban yang ada dari para ulama seperti Amir ibn Syarahil Asy'abi. Amir ibn Syarahil Asy'abi yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Mungkin kita pernah mendengar ucapan ini. Kata Syabi rahimahullah, ma wada'tu sauda'a fi bayda'a qattu. Ma wada'tu sauda'a fi bayda'a qattu. Saya tidak pernah menorehkan, meletakkan yang hitam, yakni tinta, di atas yang putih sama sekali. Saya tidak pernah menorehkan, meletakkan yang hitam di atas yang putih. Tidak pernah nulis. Itu ulama. Ya. Adapun kita ya ba'id, jauh gitu ya. Baina sama wa sumur bur, mungkin itu ya. Antara langit sama sumur bur. Atau sumur yang lebih dalam lagi. Ulama demikian keadaannya. Luar biasa. Kata Asy'abi rahimahullah, saya tidak pernah meletakkan yang hitam di atas yang putih. Tidak pernah nulis. Wala haddatsani ahadun bi haditsin, dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku satu hadis. Enggak ada satu pun, enggak ada satu orang pun yang menyampaikan kepadaku satu hadis. Fahtajju ilayya. Ya. Gak ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku satu hadis yang aku membutuhkan ilayya, ya aku butuh an yu'idahu alayya. Saya gak pernah butuh untuk meminta dia mengulangi. Coba diulang lagi tadi apa? Ya, luar biasa. Syu'bi rahimahullah ta'ala. Baik. Demikian pula Qatadah Ibnu Di'ama As-Sadusi rahimahullah, yang wafat pada tahun 118 Hijriah, memiliki kecerdasan luar biasa. Beliau mengatakan, ma kultu li muhaddithin qattu, saya tidak pernah mengatakan kepada seorang muhaddith pun, sama sekali enggak pernah mengatakan kepada seorang muhaddith ahli hadith sama sekali, ya, aid alayya, coba diulangi. Enggak pernah ngomong, enggak pernah menyampaikan tolong diulangi. Wa ma sami'tu udhunaya qattu, dan tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu, ya, tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu. Wa ma sami'at apa, wa ma sami'at udhunaya qattu syai'an, wa ma sami'at udhunaya qattu syai'an illa wa'a qalbi, dan kedua telingaku tidaklah mendengar sesuatu sama sekali kecuali kalbuku menampungnya, kalbuku menghafalnya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengomentari atau memberikan keterangan terkait dengan Qatadah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kana Qatadatu ahfadhu ahli al-Basrah. Qatadah adalah penduduk Basrah yang paling menghafal hadis, yang paling kuat hafalannya. La yasma'u syai'an illa hafizah. Dia tidak pernah mendengar sesuatu kecuali menghafalnya. La yasma'u syai'an illa hafizahu. Tidak pernah mendengar sesuatu kecuali menghafalnya. Quri'a 'alaihi shahifatu Jabirin marratan wahidatan. Coba. Quri'a 'alaihi, dibacakan kepadanya. Ada yang baca? Ya. Dibacakan kepadanya shahifah, lembaran riwayat Jabir, marratan wahidah, sekali saja. Dibacakan sekali. Fahafidhoha, maka beliau pun menghafalnya. Demikian pula Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, yang meninggal pada tahun 125 Hijriah. Semisal itu. Az-Zuhri juga demikian. Ya. Kata Az-Zuhri, ma istauta'at qalbi syai'an qattu fanasituhu. Apa yang ditampung, ya, apapun yang ditampung dalam kalbuku, maka saya tidak pernah melupakannya. Kuat hafalannya. Nah, dan para ulama yang lainnya sampai sebagiannya, ya, karena kecerdasannya, karena hafalannya yang luar biasa, itu ketika masuk ke pasar takut. Takut apa? Takut ketika melewati, ya, dendangan lagu. Karena hafalan yang kuat, ya, ketika masuk pasar dia mendengar nyanyian, takut nyanyian itu masuk ke telinganya dan terhafalkan dalam kalbunya. Siapa itu? Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 264 Hijriah. Qala Abu Zur'ah dalam tarikh Baghdad. Abu Zur'ah mengatakan, ma sami'at udhuni syai'an. Tidak pernah telingaku mendengar sesuatu minal ilmi, dari ilmu. Tidak pernah telingaku mendengar sesuatu dari ilmu, illa wa'ahu qalbi, kecuali qalbuku itu menampungnya, menghafalnya. Wa inni kuntu amshi fi suqi Baghdad, dan dahulu saya pernah berjalan di pasar Baghdad lewat. Fa asma'u minal ghurafi, lalu saya mendengar dari kamar-kamar itu, ya, tempat-tempat jualan tersebut. Kalau kita mungkin ya ruko, toko dan semisalnya. Fa asma'u minal ghuraf, saya mendengar dari kamar-kamar itu, ruangan-ruangan tersebut, sauta al-mughanniyat, suara penyanyi wanita. Suara para penyanyi wanita. Fa'adu usbu'i, maka aku pun meletakkan jariku fi udhuni, pada telingaku. Saya mendengar suara nyanyian, maka saya pun meletakkan jari saya ke telingaku, ke telinga saya. Makhafata an ya'iyahu qalbi, karena saya takut, saya khawatir kalbuku itu menghafal nyanyian tersebut. Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Nah, kalau seorang misalnya diberikan kecerdasan hafal yang kuat, ya dimanfaatkan pada hal-hal yang baik, hal yang positif dalam perkara ilmu. Nah, demikian pula kalau kita melihat taib anak kita, saudara kita, teman kita yang memiliki hal tersebut, diberikan arahan, nasihat dan bimbingan agar menggunakannya pada perkara-perkara yang mendukung ilmu agama. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Tafadhalu wa hafizakumullah.